Tapi kita mulai dulu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala syarih, fakafa bihadil ayat burhanan ala butlani da'wat ghairillah. Maka cukuplah ayat-ayat ini sebagai dalil-dalil atas batilnya berdoa kepada selain Allah. Batilnya meminta kepada selain Allah. Kainan mankan, siapapun itu. Kainan mankan, siapapun dan apapun itu. Ayat-ayat yang mana? Yang membatalkan semua permintaan pada selain Allah, semua doa pada selain Allah. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Katakan wahai Rasul, aku tidak memiliki manfaat dan madarat. Ini maknanya, jangan meminta padaku. Qul inni la amliku lakum dharran wala rashada. Katakan wahai Rasul, aku tidak memiliki untuk kalian madarat, tidak memiliki pula kelurusan, tidak bisa menentukan. Yang ini dapat hidayah, yang ini tidak dapat hidayah. Demikian pula ayat yang sebelumnya. Maka semua itu menunjukkan, kalau Rasul saja tidak bisa mengabulkan doa, apalagi wali-wali yang lain di bawah Rasulullah. Aulia setinggi-tinggi wali, tentunya lebih tinggi Rasulullah SAW. Setinggi-tinggi tokoh yang dianggap sebagai wali, nujaba, aqtab, apalagi julukan-julukan mereka. Semua itu di bawah Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah sendiri diperintah oleh Allah untuk berkata, katakan, aku tidak memiliki untuk kalian manfaat dan mudharat. Aku enggak bisa mengabulkan permintaan kalian atau doa-doa kalian. Aku bukan Tuhan, bukan ilah. Mintalah kepada Allah, jangan kepada aku. Ini barakallahu fikum. Waridha bihi fa in kana nabiyyan aw salihan. Maka dengan dalil-dalil ini, batallah, batillah semua doa pada selain Allah. Siapapun itu. Apakah kepada Nabi ataupun kepada orang saleh. Faqasharrafahu Allah Ta'ala biikhlasil ibadah lahu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah memuliakannya dengan keikhlasan dalam beribadah kepadanya saja. Waridha bihi rabban wa ma'budan, dan sudah ridha kepada Allah sebagai Rabbnya dan sesembahannya. Fa kaifa yajuzu an yaj'al al-'abid ma'budan? Maka bagaimana mungkin menjadikan seorang yang beribadah menjadi orang yang diibadahi? Ini termasuk ayat kemarin. Wattakhadhu min dunihi alihah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Kata Allah, mereka mengambil tuhan-tuhan selain Allah, meminta kepada selain Allah yang tidak bisa menciptakan apapun. Mereka sendiri diciptakan tidak memiliki untuk mereka manfaat dan madarat, apalagi untuk orang lain. Enggak bisa menentukan kematian dan kehidupan, enggak bisa pula membangkitkan. Atau ayat yang sebelumnya, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apapun dan mereka sendiri diciptakan? Mereka tidak mampu memberikan pertolongan untuk diri mereka sendiri, apalagi untuk orang lain. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang soleh sekalipun, para nabi sekalipun tidak boleh disembah. Enggak boleh diminta dengan doa-doa. Berdoa itu kepada Allah, jangan kepada nabi. Maka mulai hari ini ya muslimin, wahai kaum muslimin, kalau ada kata-kata permintaan kepada Nabi dengan doa, ya Rasulullah, ya Habibullah, hati-hati. Itu doa pada selain Allah. Yang semestinya didoakan dengan salawat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Doakan. Berikan salawat kepada Rasulullah sallam. Jangan malah kitanya minta kepada Nabi. Karena Nabi bukan Tuhan, bukan ilah. Nabi manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluqun yukhlaq. Nabi adalah makhluqun yukhlaq. Naam, Nabi adalah makhluk yang paling mulia, paling tinggi. Tetapi tetap makhluk. Tidak memiliki sifat ketuhanan. Dan dalilnya sudah sebutkan kemarin, sampai hari ini kita ulang, bahwa Rasulullah SAW disuruh oleh Allah untuk berkata, aku tidak bisa menentukan takdir baik dan takdir buruk. Aku tidak bisa memiliki untuk kalian manfaat dan mudarat. Aku tidak bisa menentukan hidayah. Dan Allah katakan pada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Rasul enggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau sukai. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini semua dalil-dalil yang sangat qat'i. Ini bukan ajaran fulan wa fulan. Bukan ajaran Wahabi atau ajaran fulani. Ini ajaran Rasulullah SAW, ajaran Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi bukan ilah, bukan Tuhan. Jangan berdoa kepada makhluk, doalah kepada Khaliq. Kembali kepada kitab. فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ الْعَابِدُ مَعْبُودًا مَعَ تَوْجِيهِ الْخِطَابِ إِلَيْهِ بِالنَّهْيِ عَنْ هَذَا الشِّرْكِ. Maka bagaimana mungkin dibolehkan untuk menjadikan seorang hamba yang beribadah pada Allah dijadikan sebagai ma'bud, sesembahan. Padahal diarahkan kepadanya pembicaraan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu larangan untuk syirik. Katakan, aku tidak memiliki manfaat dan mudarat. Katakan wahai Rasul, aku enggak bisa menentukan naf'an wala dharran. Demikian pula disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala larangannya sangat jelas, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halik illa wajhuh lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wala tad'u ma'allah, jangan berdoa bersama doa pada Allah, jangan berdoa pada yang lain. Ilahan akhar, jangan berdoa pada Tuhan manapun, Tuhan lain. Artinya berdoa hanya kepada Allah, jangan pada yang lain. Nakirah ta'umul jami'. Dalam usul fiqih nakirah menunjukkan ammah, umum. Sirat umum, bentuk umum. Artinya la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kau meminta pada selain Allah, kepada ilah manapun, atau kepada siapapun, kepada makhluk manapun. Karena tidak ada ilah kecuali Allah. Semuanya akan binasa kecuali wajah Allah. Semuanya akan binasa kecuali wajah Allah, itu juga am. Semuanya akan binasa, akan wafat, akan meninggal. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah dikembalikan. Qanibudin a'azakumullah. Para sahabat mati atau tidak mati? Mati. Para wali? Mati. Para rasul? Mati. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam perang Uhud. Ketika kaum muslimin goncang mendengar Rasulullah SAW terbunuh. Isu. Isu yang dusta. Rasulullah hanya jatuh di suatu tempat yang lubang yang agak dalam, dalam keadaan gigi beliau patah karena lemparan batu dari mereka, atau dalam riwayat lempengan besi dari pelindung kepala beliau masuk ke dalam pipinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka musyrikin menyatakan qutila Muhammad, terbunuh Muhammad, terbunuh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka musyrikin mengucapkan seperti itu dengan seenaknya. Kaum muslimin goncang. Ketika kaum muslimin goncang gelisah bagaimana kalau Allah SWT wafat, Allah turunkan wahyunya. Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Rasulullah atau Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tidak lain kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, sudah ada sebelumnya sekian para rasul. Mana itu semua? Mana Rasulullah yang sebelum beliau? Semuanya wafat. Maka dikatakan afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum, apakah kalau dia mati atau terbunuh kemudian kalian akan berpaling murtad? Ayat ini menunjukkan bahwa rasul bisa mati bisa terbunuh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para anbiya bisa mati bisa terbunuh. Afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum, apakah kalau dia mati atau terbunuh kalian mau murtad? Rasulullah SAW manusia, dilukai dengan pedangnya berdarah, terkena lemparan batu di pipinya, ya berdarah, manusia. Dan pada waktunya wafat, meninggal. Ketika Rasulullah SAW benar-benar meninggal di akhir hidupnya setelah wafat, maka Abu Bakar Siddiq naik ke mimbar mengucapkan kalimat yang sangat penting. Qala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad bahwa Muhammad telah wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Diajarkan akidah oleh Khalifah Ar-Rasyid yang pertama, Khalifah lurus As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Diajarkan prinsip akidah. Hendaklah kita beribadah pada Allah. Siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad SAW, beliau telah wafat. Beliau telah mati, telah meninggal. Tetapi siapa yang beribadah pada Allah, Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Akidah ini mengajarkan agar kita hanya bergantung pada Allah saja, jangan bergantung pada manusia, siapapun dia. Berdoa hanya kepada Allah saja, jangan berdoa pada manusia. Bertawakal pada Allah saja, jangan bertawakal pada manusia. Ila akhirih. Inil hukmu illa lillah, amara an la ta'budu illa iyyah. Sesungguhnya hukum itu milik Allah. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Amara an la ta'budu illa iyyah. Dia memerintahkan pada kalian untuk beribadah kepada Allah, atau memerintahkan kalian untuk jangan beribadah kecuali kepada Allah. Jangan beribadah kecuali kepada Allah. Termasuk ibadah adalah doa. Maka seakan-akan di sini berkata, jangan berdoa kecuali kepada Allah. Jangan salat kecuali menghadap Allah. Jangan puasa kecuali untuk Allah. Jangan beribadah dengan ibadah apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah diragukan kalau doa itu termasuk ibadah? Ada khilaf? Enggak ada khilaf. Berdoa itu ibadah. Maka siapa yang berdoa apalagi sampai mengangkat tangannya, ternyata bukan kepada Allah. Kepada wali, ya Habiballah, ya Waliyallah. Maka jatuh dalam kesyirikan. Atau walaupun memanggil Nabi, ya Rasulullah, ya Habibullah, jatuh ke dalam kesyirikan. Karena tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Berarti tidak boleh doa kecuali kepada Allah. Tidak boleh ibadah kecuali kepada Allah. Amara an la ta'budu illa iyyah. Allah perintahkan agar kalian jangan beribadah kecuali kepadanya. Faqad amara ibadahu minal anbiya'i wassalihin wa ghairihim bi ikhlasil ibadati lahu wahdah. Di sini Allah perintahkan hamba-hambanya dari kalangan para anbiya walaupun dan pula orang-orang saleh, diperintahkan mereka semuanya untuk ikhlas memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahahum an ya'budu ma'ahu ghairah, dan melarang mereka agar jangan beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa dinuhu alladhi ba'atha bihi rusulah. Inilah agama yang diutus membawanya seluruh para rasul. Inilah agama yang dibawa oleh semua rasul-rasul. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW membawa akidah ini. jangan beribadah kecuali pada Allah. Wa anzala bihi kutubahu, dan juga Allah turunkan membawa prinsip ini kitab-kitabnya. Ini Allah turunkan kitab-kitabnya membawa prinsip ini pula. Prinsip jangan beribadah kecuali pada Allah. Jangan berdoa kecuali pada Allah. Jangan sujud, ibadah, salat kecuali pada Allah. Wa radiyahu li'ibadih, inilah agama yang Allah ridai untuk hamba-hambanya, yaitu agama Islam. Itulah Islam. Islam isinya tauhid. Kama rawal Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam soal Jibril, dalam pertanyaan Jibril alaihi salam. Jibril bertanya, ya Rasulullah, mal Islam? Dijawab, al-Islamu an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Apa itu Islam? Dijawab, Islam adalah engkau beribadah pada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Engkau beribadah kepada Allah dengan tidak beribadah pada lainnya sedikit pun. Itu Islam. Yang kedua, salat. Kemudian mengeluarkan zakat dan berpuasa bulan Ramadhan. Wa hakadha fi sahih al-Bukhari rahimahullah. Dalil berikutnya, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, walladzina tad'una min dunillahi ma yamlikuna min qitmir. Mereka-mereka yang diseru tidak memiliki sedikit pun, sekitmir pun. Akan kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya billahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.